Lambat, suruh enggak usah saya kasih masuk. Main-main lagi. Assalamualaikum. Kenapa terlambat? Belum jam 22? Orang mana tuh? Orang atas. Lambat ya. Baik, bismillah. Selesai hari ini kita siap? Siap. Selesai hari ini. Nah. Kalau sampai dur. Libur yang lain. Kita sekarang di mana? Tambih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tambihun. Tambih. Al-majruru bil-mudhaf. Kode kuno dahiran wa mudmaro. Masya Allah. Kata beliau yang dijar dan hitung pahma. Konsentrasi. Al-majruru bil-mudhaf. Yang dijar dengan mudhaf. Tahu dengan mudhaf tak? Kan kemarin sudah bilang. Dijar dengan mudhaf. Yang dijar dengan mudhaf. Kode kuno dahiran wa kodaya. Wa mudmaron. Kadang dohir, kadang domir. Jadi mudhaf nilai itu artinya. Mudhaf nilai itu bisa berupa domir. Bisa juga berupa apa? Dohir. Sebagaimana kemarin dijar dengan huruf jar. Ada yang menjar dohir, ada juga domir. Mudhaf juga sama. Ya, bisa anu katakan. Kitabu Zaidin. Bisa juga dibilang apa? Kita buka. Anu paham ini? Sama, bisa. Ini tambih yang sangat bagus. Kama annal majruru bil harf kadali. Sebagaimana dijar dengan huruf seperti itu juga. Fadohinah, maka yang dohir contohnya yaumul jum'ati yaumu idin. Lihat. Ini kan yaum mudhaf. Yaum apa? Mudhaf. Setelahnya itu adalah mudhaf pun ilai, dohir. Wakal amfilatil mutaqaddimati. Setiap contoh yang telah lewat juga. Seperti contoh-contoh yang telah lewat. Fakulun min, maka setiap dari al-jum'ati wa idin mudhafun ilai majrurun bil mudhaf. Mudhafun ilai dijar dengan mudhaf. Wa huwa yaum, yaitu yaum. Ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah ala akhiri. Tanda jarnya adalah kasrah nampak di mana? Di akhir. Sangat mudah masyaallah. Wal mudmar selanjutnya adalah berupa dhamir. Nah, contoh jaa abuna. Mana dhamirnya? Nah, jadi itu majrur itu. Au abuka, mana domirnya? Au abuhu, mana domirnya? Artinya domirnya mutakallim seperti na, au mukhatab seperti ka, au gaib seperti hu. Paham ini? Domir semuanya bisa dijar. Fa abu fa'il, fa'ilu ja'a. Abu adalah fa'ilnya ja'a. Wa huwa mudhaf wa na awil kaf awil ha mudhafun ilai. Dia mudhaf na atau kaf atau ha mudhafun ilai. Domirun mutasilun mabni ala sukun. Domir yang bersambung mabni di atas sukun. Au alal fatih atau di atas fathah. Au ala dom atau mabni di atas domma. Karena tadi na itu sukun. ka itu fathah, hu itu dhamma. Paham kan? Bisa. Mabni dia. Fi mahalli jarin bil mudhaf, berada dalam kedudukan jar karena adanya apa? Mudhaf. Paham kan? Alhamdulillah. Wa mithalu min at-tanzili qaulul haqqi jalla jalaluhu. Contoh dalam Al-Qur'an adalah firman Allah jalla jalaluhu, Allahu rabbuna wa rabbukum. Lihat. Rabbuna, rabbu mudhaf. Rabbu mudhaf, na mudhafun ilai. Rabbukum sama ini. Ya, sama. Ya. Wa idh qala rabbuka, mana dia? Mudhafun mudhaf nilainya. Ka-nya. Wa kallamahu rabbuhu, mana dia? Kallamahu. Ha? Rabbuhu, karena kallamahu fi'il. Kallama fi'il, tidak bisa menjadi mudhaf. Paham kan? Jadi rabbuhu saja. Fa rabbu fi hadhil amtilati mudhaf. Maka rabbu pada contoh-contoh ini mudhaf. Wana awil kaf awil ha mudhafun ilaih. Masya Allah. Summa alam, kemudian ketahuilah. Anal idhofa ta'ala salasati aqsam. Idhofa itu terbagi tiga. Maksudnya dari sisi makna. Terbagi tiga di sini dari sisi apa? Makna. Dakarul musannifu min hakismain. Penulis menyebutkan darinya dua saja. Al-awwal, yang pertama, mata kunutihil idhofa ala makna min. Apa yang terjadi, mata kun, apa yang terjadi, fihi padanya, ya, apa yang terjadi padanya, al-idhofa, penyandaran, ala makna min, di atas makna apa? Min. Wadabitu hadal kismi, ketentuan jenis ini, apa tandanya, ciri-cirinya, kata beliau, ayyakunal mudhofu juz'an minal mudhofi ilaih. Mudhaf adalah bagian dari mudhafun ilaih. Ciri-cirinya itu. Mudhaf adalah sebagian dari mudhafun ilaih. Dipaham ini? Ya, mudhaf adalah sebagian dari mudhafun ilaih. Contoh, saubu khazin, baju dari sutra. Baju dari apa? Sutra. Artinya baju ini sebagian dari apa? Sutra. Dipaham ini? Ya. Sutra, bukan sutro, terlalu fasih. Sutra, kain sutra, bahasa Indonesia. Ya, bukan bahasa Arab. Iya, bukan sutro. Paham-paham, terlalu fasih. Sampai bahasa Indonesianya ikut dirokan. Alhamdulillah. Jadi, ini katanya, contoh lagi, babu sajin, pintu dari kayu. Lihat, pintu ini bagian dari kayu. Khatam hadidin, cincin dari besi. Cincin sebagian dari besi. Ay taub min khazin, yaitu, lihat keterangan maknanya. Baju dari sutra, babun min sajin, pintu dari kayu. Khatam min hadidin, cincin dari besi. Al khaz, apa itu khaz? Naun min al harir, ini jenis sutra. Khaz ini, nau jenis min al harir, jenis dari sutra. Wasaj, sementara saj artinya apa? Naun minul khosyab, jenis dari kayu. Ya kan, kayu banyak jenisnya. Ya kan? Kayu banyak. Banyak jenisnya. Ini saj jenis dari apa? Kayu. Al-kismu tsani, jenis kedua. Walam yazkuruhul musannif, tidak disebutkan oleh penulis ini. Ma takunu fihil idhofa ala ma'na fi. Apa yang terjadi padanya idhofa tapi di atas makna apa? Fi. Ya, dhabitu ketentuannya. Ayakunal mudhaf ilai dhorfan lil mudhaf. Ketentuannya mudhaf ilai adalah dhorf, melingkup mudhafun ilainya. Paham ini? Melingkup mudhafnya. Mudhafun ilai melingkup apanya? Melingkup mudhafnya. Paham gak ini? Jadi ini mudhaf dikelilingi oleh siapa? Mudhafun ilai. Terjadi di dalamnya. Terjadi di mana? Di dalamnya. Lihat contoh. Nah, ya, contoh qaulihi ta'ala bal makrul lail, bahkan makar pada malam hari. Lihat. Mudhafnya mana? Makar. Mudhaf nilainya al-lail. Al-lail mengelilingi mudhaf, maka artinya makar terjadi di mana? Di dalam malam. Paham enggak ini? Contoh lain. Banyak contoh ini ya. Ya, adabun nar, adabul qabr, adabul jahannam, semua itu. Wa qawluhum fi Utsman, contoh juga perkataan mereka tentang Utsman alias radhiyallahu ta'ala an, Utsman Syahiduddar. Utsman Syahiduddar. Apa artinya ini? Utsman mati syahid di dalam rumah. Karena beliau ditusuk di rumahnya. Tangan oleh orang-orang Khawarij. Dipahami ini? Ya. Jadi beliau dikatakan mati syahid di dalam rumahnya. Jadi Syahiduddar ini artinya apa? Mati syahid di dalam rumah. Ay makrun fil laili, yaitu makar di malam hari, wa syahidun fid dar, dan mati syahid di dalam rumah. Jelas ya? Al-qismu tsalits, jenis ketiga. Wa hal aktsaru, dan ini kebanyakannya, ma takunu fihi al-idafa ala ma'na lam. Apa yang terjadi padanya idafa tapi maknanya al-lam, li, milik. Dhabitu ketentuannya, annahu kullu idafatin laysat bi ma'na min aw fi. Gampang sekali. Dia adalah seluruh idafa yang tidak bermakna min, tidak pula bermakna apa? Fi. Tidak bermakna min, tidak pula bermakna apa? Fi. Sudah. Maka pasti dia apa? Bermakna li. Iya. Contoh, nah gulamu Zaidin. Apa artinya ini? Budaknya Zaid, bukan bagian dari Zaid, iya kan? Bukan pula apa? Di dalamnya Zaid. Tapi apa? Enggak, bukan min, bukan fi. Tapi ini apa? Li. Saubu Amrin, bajunya Amr. Ai gulamun li Zaidin wa saubun li Amrin. Itu gulam, budak miliknya Zaid dan baju miliknya Amr. Paham? Fal idhofatu fi hadainil mitalaini laysat bima'na min. Maka idhofa pada dua contoh ini bukan bermakna min. Li'annal mudofa laysat juz'an minal mudof ilaih. Karena mudof bukan bagian dari mudof nilai. Wala bima'na fi, tidak pula bermakna fi. Li'annal mudofa, karena mudofnya. Li'annal mudofa ilaih, karena mudof ilaih. Laysat dorfan lil mudof, tidak melingkup mudof. Tidak melingkup mudof. Wa'idan tafal amron, kalau tidak ada dua perkara itu. Wa ida, dan jika intafa tidak ada la amron, dua perkara itu, fahiya bima'na lam, maka dia bermakna al-lam. Jelas ya? Bermakna al-lam pasti. Wa amal qismu tsalits, selesai yang dijar dengan apa? Mudhaf. Selesai. Ini bab ketiga ini. Yang dijar dengan apa? Tawafi. Sudah lewat sebenarnya, sekarang dibahas. Dah? Sudah lewat juga. Wa amal qismu tsalits fa huwa al-mahfudhu bit-tabi'iyyah. Adapun jenis ketiga itu dijar dengan ikut. Ai bi kaunihi tabi'an ismin mahfudhin qabla, yaitu karena dia mengikut pada isim yang dijar sebelumnya. Wa tawabi arba'. Sebagaimana antum ketahui kan? Tawabi ada empat. An-na'at wal athw wa tawqid wal badal. Ya kan? Ada na'at, ada athw, ada tawqid, ada badal. Sudah lewat masyaallah, mudah sekali ini. Wal badalu famitalun na'at qauluka. Contoh na'at ucapan antum. Marartu bi Zaidin al-Akili. Mana dia? Wa mitalul athw, contoh athw qauluka. Konsentrasi, jangan sampai lalai. Kita baca terus ini. Ya. Contoh atau ucapan antum. Marattu bi Zaidin wa Amrin. Mana dia? Wa Amrin. Wa mithalu tawqid, contoh tawqid qauluka marattu bil qaumi kullihim. Mana dia? Wa mithalul badal qauluka, contoh badal ucapan kamu. Nadartu ila Zaidin athika. Mana dia? Masyaallah. Fattabi'u fi hadhil amthilati. Maka tabi' dalam contoh-contoh ini. Wal akil wa amr wa kullihim wa akhi. Mahfudhun bittabi'iyah. Di atas pendapat ya. Dijar karena ikut. Kan sudah dibilang kemarin, dikhilafkan ini. Apa yang menjar? Setelah mereka sepakat, dia ikut. Cuma kenapa dia ikut? Siapa yang menjarnya? Ya. Di sini dia bilang, dijar karena ikut. Ay bikauni hawaku'ata bi'alismin mahfudhun qoblahu. Yaitu karena dia itu waku'a terletak tabi sebagai pengikut. Lismin untuk isim mahfudhun yang dijar qoblahu sebelumnya. Wahuaya, dan dia adalah, ya, dan dia adalah Zaidin wal qaum. Nah, ikut pada Zaid dan al qaum pada contoh itu. Wahadal qaul dhaif. Tahu kan sudah lewat. Ini pendapat apa? Dhaif, lemah. Wasahi, dan yang benarnya. Ya, anna tabi fi hadhil amtilati, bahwasanya tabi dalam contoh-contoh ini. Mafudun bi harfil jar, dijar dengan huruf jar, alladhi yang khafadul matbu, yang menjar yang dia ikuti. Yang menjar yang diikuti. Jadi dia dijar dengan yang menjar sebelumnya. Bukan karena ikut. Paham pendapatnya ini? Iya. wawal ba'wa wa ila, yaitu ba dan ila dalam contoh itu. Wa qad taqaddamal kalamu ala tawabi'i fi abwabiha mustaufa. Walillahil hamd. Telah lewat pembicaraan atas tawabi pada bab-babnya dan alhamdulillah. Sudah? Sudah ini? Simpan dulu.